hapuslah semua kisah kasih antara kau dan aku, dan tak kuharap lagi kau hadir di sini, hanya menambah luka di hatiku. Ku anggap semua semua kisah kasih antara.